masa yang harus pergi. Ungkap semua rahasia diriku. Teringat jelas di pandangku indah kisah yang telah lalu. Cinta mohon padamu satu, jangan ucap kata itu. Berat tuk rengku yang ku dan biar waktu kan sembuhkan luka ini.